jujur sak jaduk-jaduke wong lanang karo bojo kalah. Saya itu ada temen, titelnya itu S2 Timur Tengah, MA. Keren kan? MA titelnya. Ning omah disentak bojone iso mudhun kaya bocah MI. Peneni karo bojone. Mangkane ta sing ati-ati, gawene angel-angel dikutahno kabeh. Lho profesor digetak bojo iso lolok-lolok kaya ora tamat SD. Kiai ketoke ngalim, lek ceramah cetar membahana, menggelegar, dalil neriti dek cec cec jebret jebret jebret. Kuwi lek nonjoba. Nomah diseneni bojone ilang kiyaine karek gobloke. Wis ora iso dalil blas wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wasyukurulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala man fihi uswatun hasanah sayyidina wa maulana Muhammadin sahibis syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amma ba'd, sadatal masyayikh wal asatidah, alhamdulillah malam ini Allah menakdirkan kita untuk bermuajahah bersilaturahim dalam suasana yang sangat membahagiakan. Pertama, kita menghormat hari ulang tahun Rumah Sakit Bina Bakti Husada yang pertama. Untung nama rumah sakitnya Bina Bakti Husada. Kalau nama rumah sakitnya cuma Bakti Husada saja, bisa miris kalau disingkatkan jadi BH. Untuk menyempurnakan nikmat menjadi 10, para jamaah sekalian, kita diberi modal oleh Allah dengan 7 macam nikmat yang sudah kita dapat, tapi kita sering lupa dan tidak menyadari. Apa saja itu 7 nikmat yang telah kita dapat? 1 sandang, 2 pangan, 3 papan, 4 kendaraan, 5 anggaran, 6 keselamatan, 7 kesehatan. Nah, itu 7 kata yang berakhiran dengan an. Ini enggak mudah, makanya larang. Sandang, pangan, papan, kendaraan, anggaran, keselamatan, dan kesehatan. Pertama, sandang. Memang sandang kalau orang dulu subhanallah angel nyandang. Lek sakniki pemaneh wong wedok, tiap ada model baru beli, ada tren terbaru tuku. Gek tiap bulan namine kelambi niku mesti ono model anyar. Maka bapak-bapak, mas-mas, jangan buru-buru senang. Kalau istri enggak pernah ke toko, enggak pernah ke pasar, jangan dikira enggak beli baju online, Pak. Gek wong wedok niku sithik-sithik seragam kok nggih napa nggih? Yasinan seragam, tahlilan, sholawatan, manakipan, pengajian, rasan-rasan. Itu sandang. Dah, memang beda banget kalau urusan pakaian. Wong lanang iki arep lunga nyang dia ya ora pati mikir pakaian. Sing penting awake ketutupan ya wis. Iki mau arep budal rene nganggo klambi karo mlaku nu biasa wong lanang. Lek wong wedok ora iso, make up enggak cukup setengah jam. Nek klambi nduran ngene iki setelane ngisor kudu ngene, kudunge kudu ngene. Gawe kudung mawon iku ora cukup 15 menit. Iki jerone piye ya kenceng ngene apa menceng nengen apa mereng ngiwa. Lek mereng ngiwa kudu rontok nggeser rene disogrok mendhuwur. Bareng wis siap, jilbab kudung sing ngombo iki dienggo ngene. Ha nah, tangane sing kiwa iki nyekeli kudung nang ngisor janggut ngene. Ngono ku cangkeme karo nyokot dom bundel. Ambek ngomong ya ora kelolot iki. Aku aja tinggal lho ya enteni budal bareng. Sudah jadi rapi itu belum selesai. Eleh ngaco ngene-ngene dari samping kanan ngene, dari samping kiri lagi ngene. Wong lanang ora mikir. Pun itu sandang. Yang kedua pangan. Ya Allah. Ngapunten, ngapunten. Dulu makan nasi putih pakai ikan ayam itu kalau enggak hari-hari baik enggak keturutan. Saiki mangan sego putih bendino perkara ayam urusan sampean. Biyen mangan lawuh telur goreng, lawuh dadar kuwi ngenteni lek ana ndok kopyor. Ora ana ndok kopyor ya ora lawuh dadar. Pitik angrem dienteni netese. Kapan ana sing ora netes dijukuk diinceng nang srengenge. Wah sik apik iki goreng yang wacan gek diambak-ambakke ning goreng tipis. Sak njero omah wong wolu diiris-iris dadi wolu. Dulu makan buah ngenteni sisane codot. Saiki masya Allah sak umurmu sak mbledose wetengmu ana pengajiane karo mangan kok lek kae wong e kae lho kok enak banget kene petentengan kok kene rumahnya orang dulu maaf bolong-bolong. Gentengnya banyak yang pecah, kalau lagi hujan bocor. Terus lantainya itu masih tanah, belum ada keramik, belum ada marmer. Jadi kalau habis hujan itu becek, kalau lagi kemarau berdebu, kalau enggak disirami pakai air, digawe omah undur-undur. Ini tukang golek undur-undur teko wong ya. Sekarang jenengan cari undur-undur kangelan. Kemana ya sekarang undur-undur itu? Ya karena rumah udah pada cor-coran semua. Omahe wong biyen bolong-bolong, apa meneh omahe dekat laut koyok wong Rembang ini. Oleh bengi angin wuku-wuku-wuku-wuku kademen gek kemulane sarung cilik. Kapan dikemulke sikil sirah kademen. Ditarik mendhuwur sikil kademen. Akhirnya melungker koyok Trenggiling. Lah turune gletak nunggone kloso akeh tinggine. Ngisor kloso akeh tinggine, dhuwur akeh nyamuke. Lah turu karo senam. Ngguri kukur-kukur ngarep teblek-teblek. Tangi turu rai teng celong teng ireng kena sentir. Ini nanti di biografinya beliau ada itu. Belum ada listrik, ya wajahnya kena sentir, tangi turu ireng kabeh ngono. Campur rompol, campur iler. Sandang, pangan, papan. Wong sakniki wis iso nyandang rapet, mangan wareg, turu anget. Nomor papat kendaraan. Jawa Tengah sampai Mekah, sampai Madinah cuma 9 jam. Bang! Pesawat masa kok crut ngono. Ya pesawate bojomu kuwi. Bang! 9 jam nyampe. Makane wong sakniki semua udah punya kendaraan, rata-rata punya mobil, minimal punya sepeda motor. Dulu satu kampung itu yang punya sepeda motor cuma Pak Lurah. Makane mbiyen lek ana sepeda motor mlebu desa, digodhak, diambung tipete. Ayo jenengan tasik menangi ngoten niku. Nang berarti wis tuwek. Piro mau? Sandang, pangan, papan, kendaraan, nyandang rapet, mangan wareg, turu anget mlakune cepet. Nah, ngene iki gak gampang lho nggatokno kata-kata ngene iki. Ya pengen murah ya aja ngundang aku, Bro. Rupa yang nggawa rego. Nomor saya itu sudah komit awal Ramadan ini ngaji bareng anak-anak di pesantren, karena hari-hari saya dalam setahun itu untuk masyarakat sudah full time, satu bulan libur cuma 2 hari. Nah Ramadan saya pengen fokus untuk anak-anak tahun ini, nggak nerima jadwal. Pak Arif Ramadan sing gendut tuh ngeleset-ngeleset nyang omah, diutus Mas Bayu, diutus Pak Hafid. Dan Mas Bayu, Pak Hafid ini kan tak anggap awak siji tuh. Dene sampean pecah tak antemi karo mbek aku. Nah, biasanya sing ngeresek iki wakil bupati ini biasanya. Mangkel ya wis kok. Ora diundang neh karo Mas Bayu rap patekan. Ayo saiki yes. Titeni omonganku iki cateten saya. Ajur ya wis kok. Salah ngundang aku. Loh, artinya saya itu kepingin ya Mas Bayu sambil belajar kepada Pak Hafid. Jadi untuk tahap kedua, lah nanti tahap ketiga beliau sudah betul-betul mateng, ngono lho. Beliau masih sangat muda. Masih sangat muda. Jadi perlu bimbingan rung wayahe. Engko nek wis wayahe, wayahe munggah. Urung wayahe nek dipeksa, kuwi cara buah ra iso mateng malah bosok. Iling-ilingen. Ajur ya wes kok. Saya niatnya baik, tujuan saya baik kok. Saya enggak ingin ada keretaan, karena biasanya sering terjadi seperti itu. Saya enggak ingin. Jadi setidaknya kalau udah 2 periode lah, nanti kalau udah 2 periode kok Pak Hafid gak ngewangi Mas Bayu, aku sing ngantemi. Orang ngetokno dibantu 2 periode kok terus pada akhirnya malah dukung wong liya. Iki gak beres berarti. Ngono. Lah sapa sing wani ngantemi bupati ambek wakil bupati nek gak kiai? Allahumma sholli ala Muhammad. Orang sekarang kalau bepergian enggak perlu bawa uang cash montol-montol, wong bodoh kuwi. Nyapa kok brotong-brotong repot-repot? Ya cukup nggawa ATM. Lah engko lek wayahe butuhke duit, ya ATM kuwi digunakke dudulke mesine dul ngono brobol-brobol metu duwite. Ya tenggale wong lanang ku yo duwe ATM. Alat tusuk manual. Ya, fungsinya sama, kapan didudulke dul iso brobol-brobol mbuh metu apane ngono. Masalah bondo donya itu betul kata orang-orang bijak, seperti minum air laut. Semakin banyak meminum, semakin merasa kehausan. Uang niku mundak sugih, mundak kathah kepinginane. Nggih napa nggih? Sing mlarate nyau to apa maneh? Sorry, sorry. Sama nek ra mlarat lungguhmu ra ngirana kono. Ya dilungguhke kursi minimal. Anane ngeleset ya mergo mlarat kok. Sekarang penghasilan suami saja dirasa enggak cukup, terutama oleh istri. Lu wong daerah wajah tok sekali keluar enggak cukup 500.000. Pakai lulur, pakai mangir, pakai lotion. Wedake rangkep telu, lambene dicet, pipi kiwa tengen pasang lampu, alis diaspal, hidup kayak kepeting. Kalau cuma menjagakan lek menjagake penghasilane suami, nek mung jagake kayane wong lanang dianggep ora cukup. cukup, sehingga sekarang banyak istri yang cari penghasilan sendiri, akhirnya istri kerja sendiri, suami kerja, istri juga ikut kerja, sehingga ketemu suami istri itu jarang, sama-sama sibuk, sama-sama kerja. Mohon maaf, mangkane hubungan suami istri itu sekarang udah enggak berasa. Hubungan suami istri di zaman seperti ini enggak berasa. Betul. Bapak, bojo mbiyen niku, Pak, isek kena dirasake. Biyen wong lanang toko sawah, pulang kerja, kesel. Lesoh. Sing wedok ning omah kan nyambut. Kesel, Pak. Ya iya awak loro kabeh. Ini tak pijeti. Ora usah engko sampean ya kesel. Ora apa-apa. Wong aku ya wis bar masake gek mang. Nyapu ya wis. Ini nama apaan tak pijeti. Akhire sing lanang mengkurep terus dipawijeti atik rata lek mijeti. Ambek mantuk. Nah, pijetane bojo niku jare wong tua-tua. Najan ora krasa tak baleni. Pijetane bojone ngujari wong tua-tua. Najan ora penak kaya apa, iso dadi tamba. Prakteke ya tenan. Dipijiti bojone lagi didemek tok, otot iso rubah kabeh model. Senoto dhewe-dhewe. Ya apa enak ngono iso pijet-pijetan. Ngapunten. Dadi bojo zaman biyen niku elek-elek. Ya lebus-lebus. Ora lebus piye ora tau sampunan. Ya tengi ambune. Klambine kumel-kumel. Ronges-ronges. Tapi kenek dirasakno kruwasa. Masa niki mboten suami pulang kerja. Capek banget. Ambek rumah wis rebahan ning amben matang-matang. Sing wedok ya teko, sret. Sing lanang sambat. Awak loro kabeh, tolong pijeti sedilu. Apa? Pijet. Padha kesele. Dipikir wong lanang tok sing kesel, aku ya kesel. Nek pengen pijet kono jebablah nang ngene rel sepur. Engko dipijeti sepur. Dadi bojo saiki iki ayu-ayu, kinclong-kinclong, bening-bening, klambine api-api, ambune wangi-wangi, tapi sepo. Gak patek kena dirasakno. Saman ya wis ngrasakno ngoten, Pak. Kapok. Makanya kalau saya istri, enggak usah kerja. Kalau saya istri enggak boleh kerja. Saya cari istri, bukan cari pesaing kerja. Apalagi istri saya penghasilannya lebih besar daripada saya. Sorry. Ini wong lanang sudah digedhi bale wong wedok. Ini wong lanang ya bojone dijarno kerja penghasilannya lebih gede. Wong lanang bodoh. Wong wedok ora nduwe penghasilan iso ingkrak-ingkrak wong lanang kok. Apa maneh wong wedok duwe penghasilan? Sak jaduk-jaduke wong lanang karo bojo kalah. Itu padahal istri enggak punya penghasilan apa-apa. Iso ngalahke kok. Apalagi istri penghasilannya lebih gede. Wong lanang goblok kuwi. Jujur sak jaduk-jaduke wong lanang karo bojo kalah. Saya itu ada temen, titelnya itu S2 Timur Tengah, MA. Keren kan? MA titelnya. Ning omah disentak bojone iso mudhun kaya bocah MI kok. Ini serius ya. Ada rektor universitas ternama, ndak saya sebut rektor universitas mana, kok nak ngrasani jenenge. Gelarnya sudah profesor doktor. Terkenal killer. Setiap datang ke kampus, mahasiswa-mahasiswi pada tahan napas saking takutnya. Nah, pas lebaran, pembantunya pulang kampung. Di rumahnya kan enggak ada pembantu. Ada tamu, digaweke teh karo bojone, dikongkon nyuguhke, nggo talam ngene ku. Gemeter, kocek, sok peneni karo bojone. Mangkane ta sing ati-ati, gawene angel-angel dikutahno kabeh. Lho profesor digetak bojo iso, lolok kaya ora tamat SD. Ini berlaku untuk siapapun, termasuk kiai. Kiai ketoke ngalim, lek ceramah cetar membahana, menggelegar, dalil neriti dek des des des jebret jebret jebret. Kuwi lek nonjoba. Nomah diseneni bojone ilang kiyaine karek gobloke. Wis ora iso dalil blas wesan. Aku yang ngono. Kalau ada kiai yang bisa dalili istrinya, tolong kasih tahu saya. Aku pengen meguru aku. Piye carane lek dalili bojo? Wong wedok iso kena didalili wong lanang. Walaupun kiai lho ora ngira iso. Misale bojo kula pas ngambek ngono. Ngomong etek-etek-etek-etek nang wani, terus ngomong wong wedok ora oleh wani nang wong lanang. Ridane Gusti Allah tergantung ridane suami. Kanjeng Nabi kan wis dawuh. Nabi-nabi apa gak nabi-nabian? Kan Nabi Anwar Zahid ngono. Enggak lara kabeh. Nah, makanya subhanallah Pak Haji Adna tadi terima kasih kepada istri saya. Ini kaya mergo saking kalai. Yang setia mendampingi saya hingga saat ini. Ajal orang ngomong ngono tekan omah aku kok rambut sebut. Mbah mengandung apa wong wedok. Makane Kapolres Mbak Ndo wis duwe melati loro nggone pundak wis AKBP. Yang paling ditakuti oleh beliau adalah Polda, polisi dapur. Yang nomor 6 keselamatan. Alhamdulillah karirnya selamat-selamat. Didongakno Pak Bupati, Pak Wakil Bupati selamat dari KPK. Musa iki ketir-ketir. Gak roh rasane sepeser pun tahu-tahu moro disidik karo KPK. Perkara permainan anak buah. Makanya politik itu kejam. Ketoke ngene iki sik runtah-runtung padha guyune. Nek ra ketok aku tak nyingkrih sawangen. Enggak, kadang kalau ada sesuatu bupati Sleder City wakil bupati tepak lapur noai kualat sampai ngono ya, atau sebaliknya bupati merasa punya kewenangan, wah ini wakil bupati ketok apa rekayasa makar ganden dasi disek. Ngajur ya wes kok. Loh dikira saya ceramah terus gak paham politik ini, paham banget aku. Sering sharing sama beliau, Pak Bupati ini sering kalau lagi ngobrol sharing masalah politik. Saya kulaan pengalaman dari beliau. Beliau memang politisi sejati, luar biasa. Wes gak usah tak ceritano aku gak bendol ndase tambane. Nah, terus ngene. Kuwi sapa? Bupati mbok ndas-ndaske iki. Ini jangan rawat di kualat wong-wong ini. Nah, aku waning ini soalnya aku ya bagian dari jurkame mbiyen. Ayo orang ngakoni ngono. Apa gratis? Lho sekarang lho emang gak mudah loh untuk mendapatkan keselamatan itu gak mudah. Banyak anak-anak kita yang dalam pergaulannya tidak selamat. Ada apa enggak? Ada apa enggak? Akhirnya kecelakaan. Terjadilah pemilu, perkawinan hamil dahulu. Nah. LKMD, lamaran keri meteng dhisik. Bahasa Rembange tengkek biri. Meteng dhisik rabi keri. Bojonegoro wis modern, Bojonegoro lek ngarani MBA, Merit by Accident, ngono. Alah meneng ora ngerti ngono. Banyak pejabat yang tidak selamat. Ada apa enggak? Wadah saiki nek hati-hati tenan. Masyaallah. Loh, ada ustadz yang tidak selamat. Lho makanya hidup ini kan harus selalu selamat. Mosok kalah karo truk. Nunggune bae truk e ditulisi utamakan selamat. Uripmu kok kalah karo truk itu. Maka ucapan selamat itu selalu menjadi tradisi dan budaya di masyarakat kita. Ketemu dengan yang seakidah disuruh saling mendoakan agar selamat. Assalamualaikum. Wong nasional ketemu waktu pagi ya selamat pagi. Ketemu waktu siang ya selamat siang, ketemu waktu malam ya selamat malam. Ada yang ulang tahun ya selamat ulang tahun. Ada yang nikah selamat menempuh hidup. Bahkan ada yang pergi aja selamat jalan, selamat tinggal. Gitu loh. Wong Jawa yang ngono kayak gini, sugeng ambal warso. Ngono. Mbah ra dirungokke kok. Wong wedok lek ketemu wong lanang isuk-isuk, sugeng injing Pak, ya sugeng soalnya sune ageng. Nah, sing lanang jawabnya, nggih lujeng soalnya alune ten ngajeng. Jadi bahasa Jawa ini luar biasa. Lho kenapa satunya sugeng, satunya kok lujeng gitu loh. Lah Ramadan ini nanti disambung Ramadan ya. Kalau waktunya cukup, kalau enggak cukup ya kapan-kapan ngundang lagi. Momennya kan syukuran ulang tahun gitu loh. Nah, murah yang golek sing ngecek kok. Keselamatan itu penting. Gitu loh maksudnya. Nah sudah, sekarang yang keenam enam tambah satu maksudnya. Kesehatan. Alhamdulillah awake wewek-wewek. Awake do sehat-sehat. Mboten kaya wong biyen. Wong biyen niku penyakitnya lucu-lucu, panu, kadas, kurap, koreng, rangen, ya, pelentingan, kutilen, cantengan, udunan, beleen, korengan, gudiken, curegen, sing bangsa en. Zaman dulu kalau ada orang sakit diperiksa mantri atau dokter, setelah didiagnosa dibilangin, wah ini harus opname, ngamar ini nang rumah sakit, malah makin parah penyakitnya. Dikandani dikongkon ngamar penyakitnya malah parah. Mergo sedih mikir, gelang di sing digadekke, sapin di sing didol, tanah di sing didol, mikir biaya, loro diperiksa mantri apa dokter didiagnosa mantun ngoten dikandani kongkon opname dikengken ngamar ten rumah sakit penyakitnya malah nemen mergo sedih. Termasuk faktor yang mempercepat kesembuhan itu kan sugesti, kesenangan hati. Makanya perawat itu kudu pinter menghibur pasien. Jadi tolong Pak Komisaris, Pak Direktur, jangan cari perawat yang tidak bisa senyum. Jadi tes masuk jadi perawat itu suruh senyum dulu. Perawat itu ketemu pasien mecucu, kongkon ganti impus ya mecucu, tapuan lambene perawat model ini. Wong lagi jadi perawat itu kementus. Ngoseng dokternya kadang ramah-ramah. Enjing bu nggih, dipun dahar nggih, bubure dipun dahar, obatnya dipun nunjuk. Dokternya ngono, nang perawatnya mulane ke mulane mangan. Aku ana perawat model ngono kudu tak kerawuk raine. Rasane ati, ndasmu lo tak tuku iso aku. Bayaranmu lo piro kementus meneh. Aja dadi petugas kesehatan, aja dadi petugas rumah sakit ora iso guyu. Ayo coba sesuk di anu, di dites kon guyu kabeh perawate. Ora iso mesem aja diterima. Orang dulu kalau sakit dikasih tahu suruh opname, penyakitnya makin parah, sedih mikir biaya. Orang sekarang enggak. Ada orang sakit, periksa ke dokter, sama dokter dibilangin, "Wah, ini harus opname ini." Harus opname ngamar di rumah sakit, malah seneng. Soalnya ono BPJS. Biaya rumah sakit kan gratis. Tonggone do niliki kabeh, nyangoni kabeh. Dadi opname bathi saiki. Dibilangin, makanya BPJS itu singkatannya bikin pasien jadi sugih. Lo tak hitung ke sama ini orang percaya. Duwe tonggo sak lingkungan 250 kakak nilai IKB yang nyangoni ke 20 hewan wey. 20 hewu peng 250 5 juta. 5 juta kecekel tangan, biaya rumah sakit gratis, nyekel duit 5 juta. Ini ku nembe tonggo, durung kancane kerja, kanca-kancane wis total kancane sing lanang, kancane sing wedok jumlahe 100. Do niliki, leh nyangoni 50.000-an. Mas 50.000 ping 100, 5 juta meneh. Kecekel tangan wis 10 juta, biaya rumah sakit gratis. No, niku dereng keluarga, dulur, misanan, mindoan, Pak Lek, Bule, Pak De, Bude, Besan, Karang Besan. Wong 50 do niliki kabeh leh nyangoni 100.000-an. 5 juta meneh. Total 15 juta kecekel tangan utuh biaya rumah sakit gratis. Jadi metu ke rumah sakit arep mulih mampir dealer mulih nggo sepeda motor anyar. Mulane ya Allah ya Karim. Sesuk nang do gering dhewe-dhewe ya. Makanya sekarang solusi kalau lagi enggak punya duit geringo. Kayak ketoke duwe rencana gering kayak ketoke. Lo yang pegawai juga ada jam kesda, jaminan kesejahteraan berlipat ganda. Buat TikTok sak niki. Ngono kok program pemerintah dianggap ora apik iki lho piye to? Ono kartu Indonesia Sehat, kartu Indonesia Pintar. Aku gak kampanye lho ya, wis rampung iki urusane kampanye. Ya Allah. Nah, wis. Wis setengah 11 sudah. Ini iya. Nah, 7 macam nikmat ini semua sudah kita dapat. Mari kita gunakan sebagai modal untuk menyempurnakan agar menjadi 10. Berarti kurang berapa? Kurang 3. Apa? 3 penyempurna dari 7 nikmat. Yang ke-8, 9 dan 10. Syukur nikmat, berjuang jadi orang terhormat dan yakin sukses di akhirat. No, at angel ngene iki. Ngarangi sing angel ngene iki anggitmu. Ini terima ayat diterangno, hadis diterangno, akeh sing iso, tapi nek ngerangke model ngene iki angel. Syukur nikmat. Berarti 7 macam yang telah kita dapat, mari kita gunakan sebagai modal untuk selalu mensyukuri nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala. Rugi kalau nikmat enggak kita syukuri, apalagi keduluan ma. Ayo to nyaut, rugi hidup ini kalau kasih nikmat enggak disyukuri, apalagi keduluan ma. Kalaupun hidup sudah terkena komplikasi karo sembarang panganan sing disenengi, wis ora wani ketemu sate dihindari, sing digeleki iwak teri, kasinen sithik tensine tinggi, mangan cumi-cumi alergi, kena sambel goreng ati asam urat kambuh lagi. Sugih wedang legi njaluk ganti karena sudah punya pabrik gula sendiri, nyedai bojo malah disingkri soalnya wis kena disfungsi ereksi, najan dijamoni tetep ora iso ta. Nah kalau orang angel ora larang kok. Maka hidup ini jangan hanya sibuk mencari sampai enggak sempat menikmati. Rugi. Woi. Woi. Kalau sudah sepuh, waktu mudanya enggak sempat menikmati, rugi. Makan aja udah mulai seleksi, enggak berani koleksi toh. Kalau udah sepuh, monggo Mbah sekule Mbah, sithik wae. Niki sop seger Mbah, duduwe wae. Mumpung anget niki sate Mbah nggih, sunduke wae. Jeruk Mbah nggih, kulite wae. Apa meneh ditutke bojone nggih sing wedok kereng, arep njukuk ngene ra entuk, njukuk ngene ra entuk, ditampel terus. Nyiduk kikil, aja kuwi. Ora eling penyakitmu, he. Aja kuwi. Ganti rawon ya ditampel, kuwi ya ora oleh. Terus nak pengen cepat mati karek dilongap. Ada loh orang yang hanya sibuk mencari enggak sempat menikmati. Bakul-bakul biasanya akeh ini, bakul pentol, bakul cilok, sibuk mencari tapi enggak sempat menikmati. Bakul-bakul masuk mangan dodolan rangiro, kadang dodolan pecel saking laris sih, kelarisen entek dodolannya, tapi berdodolan geblak ngora kok bersarapan. Iku jenenge sibuk golek pangan ning ora kober mangan dhewe. Ada sibuk membangun rumah tapi enggak pernah di rumah. Banyak sekarang orangnya merantau ke luar negeri. Sibuk bangun rumah ning gone Rembang, megah mewah indah, ratusan juta bahkan sampai miliaran. Orang yang membangun rumah sibuk enggak karuan, dia merantau di luar negeri, sibuk bangun rumah tapi dia enggak pernah di rumah. Pulang-pulang omahe wis ambruk. Ada loh sibuk meniti karir sampai lupa menikah. Sempat menikah tapi enggak serumah. Serumah tapi enggak pernah ramah. Kalau ketemu sudah sama-sama lelah. Kerjaannya cuma marah-marah. Suami istri saling lempar barang pecah belah. Kelakuannya kaya kucing kerah. Nah, jadi tontonannya bocah-bocah, rumah tangganya bubrah, anaknya ora beres naik sekolah, nanti pindah ke Muhammadiyah ya ora munggah-munggah. Akhirnya wong tuane dipanggil kepala sekolah, arep teko wegah, akhirnya anak dipasrah nombah. Ngono bali neneh ya ora iso wesan ngene iki kok. Ngene iki ya ngarang karo mlaku kok ya. Maka syukuri yang ada, nikmati yang kita miliki, maka hidup ini akan benar-benar menjadi anugerah buat kita. Ono dalile kok, syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. Sapa ngomong endele? Nek nyilek lambemu diluk. Ngene kuwi abot-abote golek pangan. Ya masa wakil bupati kadang-kadang karaoke nek kiai kok ora oleh. Ya. Dikira aku ora ngerti statuse ngono. Ya, suarane enak ngono. Suara ngepas. Banyak orang yang hidupnya tidak bahagia bukan karena dia enggak diberi nikmat oleh Allah. Tapi dia terlalu sibuk memikirkan nikmatnya orang lain. Sampai nikmatnya sendiri enggak terpikirkan. Ya. Makanya kita enggak usah memikirkan nikmatnya orang lain, apalagi iri dengan nikmat yang didapat orang lain. Saya ulang, enggak usah kita memikirkan nikmatnya orang lain, apalagi iri. Karena banyak orang yang hidupnya tidak bahagia itu bukan karena dia enggak diberi nikmat sama Allah. Tapi dia terlalu sibuk memikirkan nikmatnya orang lain. Dia selalu menganggap rumput di halaman tetangga lebih hijau daripada rumput di halamannya sendiri. Ana wong wedok ngono, nyawang bojone wong liya ketok bagus, nyawang bojone dhewe ketok wedhus ngono ya nek. Dadi maka tolong ibu-ibu terutama jenengan nyawang kula ni aja duwe perasaan sing aneh-aneh. Engko nang perasaanmu, ndah niyo ya aku dadi bojone kiai kuwi ngono ku ra entuk. Nek sampean barokah aku musibah. Ngono. Ya Allah ya Karim, syukur nikmat. Nggih. Loh, la in syakartum la azidannakum. Dikai nikmat rupa kesehatan, kekuatan, dikongkon poso bareng ini engko bagian dari makna syukur. Diberi usia sampai 68 tahun, mudah-mudahan masih ditambah panjang usianya, diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebaik-baik orang itu kan man tola umruhu wa hasuna amaluhu, yang usianya panjang amalnya bagus. Makin tua makin bermanfaat, gaya rumah sakit berkembang. Ini termasuk bagian dari jariah pahala yang tidak terputus, selalu mengalir ila yaumil qiyamah. Apa mana sering gratisi pasien-pasien sing melarat-melarat ngono kuwi. Nah, lho. Betul ya, tantangannya rumah sakit sing wis bagus, apalagi nanti kalau sudah bisa standar internasional, itu biasanya terus harga melonjak tinggi. Karena rumah sakitnya kan kelas, biasanya yang masuk ke situ cuma wong suge-suge tok. Ngono-ngono kuwi ra ngira wani. Lah mlebu nang ruangane do dadi cecek kabeh kok. Kok kaya hotel. Ngene iki suwengi pira ngene. Potongan ngono ku mlebu rumah sakit mesti dadi cecek mesti. Makanya tolong ya rumah sakit ini, walaupun nanti sudah standar internasional, serba canggih macam-macam, jangan pernah menolak pasien-pasien miskin. Nek kepengen barokah. Eh, sing tepuk tangan ini mesti melarat kabeh. Oke, orang kalau mensyukuri nikmat hidupnya pasti bahagia. Dan bahagia bukan hanya haknya orang kaya saja. Saya ulang, orang kalau mau mensyukuri nikmat hidupnya pasti tentrem, hidupnya pasti bahagia. Bahagia bukan hanya konsumsi orang kaya saja. Yang berhak bahagia bukan cuma orang kaya. Andaikan yang berhak merasa bahagia cuma orang kaya, sedang orang miskin gak berhak bahagia, berarti Allah gak adil dong. Jangan dikira di gedung mewah tiada rintihan dan air mata. Jangan dikira di gubuk reot tiada senyuman dan canda tawa. Yes, aku berhasil menghibur orang kere. Yes, tujuanku mengono ket mau kok. Lho, malah kadang wong melarat niku tenang tentrem iso bahagia kok. Anggite sampean makan di restoran mewah mesti lebih nikmat daripada mangan ning galengan tengah sawah. Bisa jadi jauh lebih nikmat makan di galengan tengah sawah, betul? Mangan ning galengan tengah sawah itu campur keringet, campur linet. Lawon entek nyiduk banyu kok ngisor campur uget-uget. Ambek sambel liwak asin, ngombene banyu kendi glogok glogok glogok glogok, dikampleng lora kroso. Nikmate luar biasa. Nu saya itu sering melu ngono kuwi kok, kepingin merasakan, merindukan suasana-suasana seperti itu. Nikmat banget. Lah mangan sing restoran mewah, pelayane wayu, menune larang-larang, ngus regane wis gak karu-karuan, lagi klutik klutik klutik klutik, nyendok mlebu sithik keselek. Soale krungu ana wong dhem, persis wong sing diutangi suarane sing dhem. Keselek. Anggitmu tidur di hotel bintang 5 kayak mesti lebih nyenyak daripada yang tidur di galar. Lebih itu wong turun nggone galar kriyet, kriyet ra karuan ngipine mlebu restoran. Mangan sate kewel-kewel, ngombene es degan seruput-seruput bareng ngelilir iler. Lah kae sing turune nginep nang nggone hotel bintang 5, spring bed-e mendut-mendut mentul-mentul kae ngipine diuber-uber gendruwo. Godaki KPK ngono kuwi. Aja ngramuk. Bahagia bukan konsumsinya orang kaya saja. Ada orang yang merasakan kebahagiaan bahkan dalam sakit yang dideritanya. Dan bahagia itu tidak didapatkan oleh orang yang sehat tubuhnya. Ada orang yang mendapatkan kebahagiaan dalam sakit yang diderita. Dia sakit lumayan parah, opname lama di rumah sakit. Begitu sembuh, total diajak pulang keluarga, gak mau. Dia lebih bahagia di rumah sakit karena dia lagi jatuh cinta sama perawatnya. Jadi makanya golek perawat sing ayu-ayu, pasiennya ben cepet waras. Ngono kuwi ora klebu. Perawat model ngono iki. Pasiennya mblayu. Ya. Kadang orang itu payah, capek tapi bahagia. Ada orang boncengin beras 80 kg pakai sepeda ontel. Dalane welek juglang-juglang koyo niku Pak Bupati sing dalam leburane mau. Kliwatan niku mau kliwatan. Aku ngene, lho kok seneng dalan ngene rembang aku. Padahal menuju kota lho kok iso kliwatan, tapi enggak apa-apa. Memang diprioritaskan sing desa-desa. Diprioritaskan. Yo apik to ngono kuwi diprioritaskan sing desa-desa sik ora apa-apa. Lah ing desa-desa wis apik cor-coran kabeh. Wis rembang wis tak umeti. Baru 3 tahun setengah, belum nanti kalau 2 periode. Pokoknya ojo pecah kongsi. Izin Pak Atna, nek badhe maju piyambak aja dimodali. Nah aku ngerti sumbernya kok ngono kuwi kok. Mangke malah ya terane jenengan telas mantune ora dadi apa-apa. Hajur malahan kan. Stok telaten riyen sabar riyen. Urung wayahe nek urung wayahe diwayah-wayahno ya malah lara kabeh ngono. Estu pesen kula niku. Kula njaluk modal arep maju dhewe aja dhisik. Ibu terutama ibu nggih, ibu luwih mandi biasanya. Ibu luwih mandi. Wis ra usah le, ra usah. Barengi Pak Hafid sik ae. Menengo Kapolres ra ngira iso nuturi model ngene iki. Nyantai ae, Dan. Subhanallah. Dah. Jadi ada orang itu naik sepeda ontel, dalane welek gonceng ke beras 80 kilo. Ya petentengan. Otot gulu lho sak jempolan sikil. Keringet sak jagung-jagung petentengan. Dia capek, dia pegel gak karo-karuan. Tapi ada juga sama naik sepeda ontel, jalannya naik turun, joglang-joglang. Yang dibonceng juga 80 kilo, petentengan, keringet gak karo-karuan, tapi dia bahagia karena yang dibonceng gendaannya. Dadi marah pacari arep modon, Mas Abot to Mas iki dalane munggah, gak usah modon, Dik. Lho sampean kaboten ora popo kok, Dik. Enggak diroso, ngerti-ngerti dobolen ngono ae. Maka sekarang yang kesembilan, ramai lo nyangoni ra usah cerewet. Nyumbang piro ayo. Berjuang jadi orang terhormat. Nah ini, untuk menjadi orang terhormat harus berjuang. Di antaranya melalui, langsung tak gabung Ramadan ya, nanti waktunya enggak nyukupi nanti. Iya. Bupati lo rawani ngono-ngono aku ngono. Lo cangkemmu kok ngono kowe. Bupati rawani kok. Nah, di antaranya Ramadan ini memproses kita agar kita jadi orang yang terhormat. Saya sering gambarkan ya. Sebelum Ramadan kita itu ibarat gabah. Maka Ramadan ini sesungguhnya memproses kita, menggiling kita agar kita menjadi mahal. La'allakum tattaqun itu diantaranya nanti ke situ. Ya, luwih gampang dipahami meneh. Aja sampai bar digiling, gabah bar digiling, digiling, digiling, digiling, metu pancet dadi las. Kulite ora ilang, apa remuk gabahe. Mergo urung siap. Pemenane kurang garing, memel. Wis diproses, akhirnya remuk dadi ning ngono-ngono kuwi. Dadi menir ngono kuwi. Atau gabahnya enggak mau diproses. Ada dilebokke selep, mencelat metu, dilebokke meneh, meletik metu meneh. Nasibe tutuli pitik. Nek gak dibuak ning peluruan. Nah, sampean dikasih Ramadan, proses kok enggak mau ikut berproses. Liane mau berproses, ya gelem poso, ya gelem traweh, ya gelem tadarusan. Lho sampean kok gak gelem? Berarti kan gabah meletik iki jenenge. Nasibmu ditutuli grandong nang neraka. Maka sebelum Ramadan ini uler memasuki Ramadan berproses jadi kepompong, keluar harus jadi kupu-kupu. Aja sampai bar berproses mengentung selama sebulan Ramadan, metu malah dadi garangan ngono iki aja nganti. Itu berarti kan prosesnya gagal. Lho, nyapa to? Ngopo to? Kok nganggo poso? Enggak boleh makan, enggak boleh minum, enggak boleh berhubungan intim suami istri. Ngopo kok nganggo ngono? Gini Bapak Ibu ya. Ini dalam rangka Allah memuliakan kita. Allah menciptakan makhluk niku kan banyak. Ada makhluk yang diciptakan Allah namanya malaikat. Api tok enggak tahu elek. Ada makhluk ciptaan Allah namanya setan. Endi mau setan mau? Ongguyu ya wes. Elek tok. gak tahu api. Paham? Rungokno toh. Jadi ono makhluk ciptaan Allah namanya malaikat, api tok, gak tahu elek. Ono makhluk ciptaan Allah namanya setan, elek tok kan api, jenenge setan. Nah, Allah nggih makhluk mana jenenge kewan, binatang. Itu dibagi dari dua jenis. Ada kelompok lek sampean ngaji fikih masih ono. Ada kelompok an'am. An'am itu rumangkang, binatang ternak. Simbolnya, sorry, wedhus. Uripe mok nuruti seneng. Uripe cuma nuruti syahwat. Yang penting mangan warek, terus ngono ane tercukupi.